بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih Kitabul Asyribah atau Kitabul At'imah, bab yang ke-20, boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang memang diyakini tidak merasa keberatan akan hal itu, dan disunahkan berkumpul di hadapan makanan. Hadis yang pertama hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Jabir bin Abdullah, kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum telah kita baca. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-5258 pada halaman 776. 5258. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Abdullah bin Maslamah قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن أمري بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير. قال: هلمه، فإن الله سيجعل فيه البركة. Ini hadis yang sama, hadis pada kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang telah berlalu, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, ya, dengan sanad yang baru tentang kisah makanan Abu Talha, kemudian perbuatan Nabi SAW memperbanyak makanannya tersebut. Di antara apa yang ada di hadis ini adalah, ini sebagian yang ada, faqama Abu Talha ta'alal bab. Faqama Abu Talha alal bab, maka Abu Talha berdiri di depan pintu menunggu. Ya. Setelah mengetahui bahwa Nabi mengundang semua isi masjid, sementara makanan yang dia sediakan bersama istrinya sedikit. Berita dari Anas yang mendahului Nabi, ya, sepulang ke rumah, maka Abu Talha menyengaja berdiri di depan pintunya untuk menunggu Nabi. Hatta ata Rasulullah SAW, sampai Nabi tiba. Faqala lah, maka dia menyambut Nabi dengan berita, ya Rasulullah, innaha kana syai'un yasir. Ya, dia beritahukan, mungkin Anas sudah bercerita bahwa dia tidak sempat menyebutkan, ya, tidak sempat menyampaikan makanan yang disiapkan oleh ibu dan ayah tirinya Abu Talha. Dan seperti pada riwayat yang lain, Anas ketika masuk masjid, Nabi bersama para sahabatnya, Nabi menatapnya sehingga dia malu berbicara. Ya, hanya satu kata atau dua kata yang disampaikan, Ajib Aba Talhata, dalam riwayat yang telah berlalu, penuhilah undangan Abu Talha. Itu saja yang diucapkan oleh Anas, karena Anas masih kecil, apalagi ditatap dia di depan orang banyak. Ya. Nah, karena Nabi menatap dia, yang lain pun ikut menatap, sehingga dia merasa malu dan tidak bisa berbicara menyampaikan pesan ibunya, ya, pesan Abu Talha, bahwa undangan hanya untuk Nabi dan beberapa orang sahabat saja. Ternyata setelah mendengarkan bahwa perkataan Anas bahwa penuhilah undangan Abu Talha, maka Nabi seperti yang diceritakan oleh Anas menyampaikan kepada orang masjid bahwa Abu Talha menyiapkan makanan untuk kita. Ya, maka berangkatlah ya, mereka. Sementara Anas berlari duluan pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Abu Talha dan ibunya. Ya, setelah berita itu diketahui oleh mereka, maka Abu Talha seperti di sini berdiri depan pintu menyambut Nabi, dan dia yakin bahwa Nabi duluan. Ya, maka setelah Nabi tiba, dia langsung mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innama kana syai'un yasir, sungguhnya makanan cuma sedikit. Ya. Wahai Rasulullah, sungguhnya makanannya sedikit. Ya, untuk mempertegas kepada Nabi SAW. Qal, kata Nabi kepada Abu Talha, halummahu. Ya, halummahu, datangkanlah atau hidangkanlah atau bawalah, di sini artinya. Ya, fa innallaha sayaj'alu fihil barakah. Innallaha sayaj'alu fihil barakah, kata Nabi kepada Abu Talha. Ya, menenangkannya dan menghiburnya. Ya, hidangkan saja atau bawalah hidangan kamu itu. Ya, sungguhnya Allah akan menjadikan padanya berkah, akan meletakkan di padanya berkah. Ya, karena yang diundang orang masjid bersama Nabi, tentu yang memakannya orang-orang baik, ya, orang-orang saleh, dan ini sesuai dengan anjuran Nabi SAW dalam hadis yang lain, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Janganlah kamu berteman dekat kecuali dengan orang yang mukmin, ya, yang mengingatkan kamu tentang keimanan, yang membawa kamu untuk selalu taat dan beramal saleh, dan janganlah hendaknya memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berkah dia makan, jadi makanan kita makanan yang berkah. Ya, ini kata Nabi SAW menghibur dan menenangkan Abu Talha, sesungguhnya Allah akan jadikan padanya keberkahan. Keberkahan di sini maksudnya berkah, karena yang memakannya adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh. Berkah yang kedua, ya, Allah akan memberikan akan padanya keberkahan untuk mengenyangkan mereka semua. Ya, karena Abu Nabi mengetahui bahwa Abu Talha sudah sampai kepadanya berita tentang undangan yang banyak tadi. Ya, jadi antara keberkahan itu adalah cukup sebagai makanan untuk orang banyak. Walaupun dia asalnya sedikit, tetapi dia akan memberkahi semuanya dan akan dimakan oleh mereka semuanya, seperti yang telah kita pelajari. Mereka masuk 10 orang. Ya. Sementara adonan dengan daging kambing tadi, ya, disuruh letakkan di atas tungku, ya, daging kambingnya yang karinya, sementara rotinya yang sudah diadon tinggal dibakar. Jangan bakar dulu. Jadi bahkan Nabi SAW perintahkan Ummu Sulaim dengan orang lain untuk membantu membakar roti dan mengadon roti. Ya. Diadon 10 orang, kemudian diambil kuahnya yang sudah ada dalam kuali, mangkok-mangkok, masuk 10 kenyang, keluar lagi, masuk lagi 10 kenyang, keluar lagi, dan sampai habis semuanya makan dengan kenyang. Itu diantara makna keberkahan, ya, bisa menjadi bahan makanan untuk mereka semua dan yang memakannya adalah orang-orang yang saleh. Jadi ini hadis yang sekarang, bahwa Nabi SAW menenangkan Abu Talha, tidak usah khawatir, hidangkan saja, semuanya Allah akan menjadikan padanya keberkahan. Ya. Berkah di sini sudah kita jelaskan. Berkah karena yang memakannya adalah orang-orang yang baik. Berkah karena bisa menjadi bahan makanan untuk banyak orang. Ya, jadi keberkahan itu bisa jadi berkah pada jumlahnya yang sedikit bisa, ya, bisa dimakan oleh orang-orang yang soleh. Kemudian berkah bisa jadi banyak, ya, jumlahnya banyak dan dimakan juga oleh orang-orang yang baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya 5259. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdu bin Humaid qala haddatsana Khalid ibn Makhlad al-Bajali qala haddatsana Muhammad ibn Yunus ibn Musa qala haddatsani Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Talha. Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضل ما أبلغوا جيرانهم. Ini tambahan ya, walaupun sebagiannya sudah ada. Dengan sanad yang lain Imam Muslim membawakan hadis yang tadi, ya, kemudian dia hanya sekadar mengisyaratkan saja, kemudian diberikannya tambahan di ujung. Summa akala Rasulullah SAW, kemudian Nabi pun makan. Ini menunjukkan bahwa Nabi ketika itu terhitung sebagai ahlul bait, terhitung sebagai ahlul bait karena dia mengundang jumlah yang besar, jadi termasuk ahlul bait. Makanya dia makan terakhir bersama Abu Talha, bersama Ummu Sulaim, bersama Anas. Ya, wa akala ahlul bait, dan makan jugalah bersama Nabi ahlul bait. Yang luar biasa di sini adalah setelah mereka makan semua, tamu diundang oleh Nabi, sudah makan semua, maka Nabi SAW makan bersama ahlul bait, ternyata masih tersisa. Ya, wa afdalu, dan mereka masih menyisakan. Ya, mereka masih menyisakan, masih tersisa. Ma ablagu jiranahum, yang sisa itu mereka sampaikan ke tetangga-tetangga yang tidak diundang. Ketika itu dia hanya mengundang Nabi dan beberapa orang sahabat. Ya. Tetapi ternyata yang hadir semua penghuni masjid, kata Anas ketika itu antara 70 sampai 80 orang. Dan mereka sudah makan semuanya, tinggal Nabi, dan Nabi makan bersama ahlul bait, Abu Talha, Ummu Sulaim, Anas bin Malik, 4 orang. Ya. Kemudian setelah selesai makan semuanya masih tersisa makanan, akhirnya mereka bagi-bagikan kepada tetangga. Ya. Ini hadis menunjukkan faedah yang baru kepada kita bahwa bila mana hidangan itu dihidangkan kepada tamu, hendaknya yang memakan dahuluan adalah tamunya. Hendaknya memakan tamunya yang duluan dan ahlul baitnya terakhir. Ahlul baitnya terakhir. Dan kadang-kadang ahlul baitnya kadang tidak makan ya. Ya, mereka sudah kenyang melihat tamunya makan. Ya, ada. Atau selera makannya hilang. Ya. Tapi adabnya adalah bagaimana mendahulukan tamu, memuliakan tamu seperti yang dilakukan oleh Nabi, karena dia ketika itu terhitung sebagai ahlul bait. Walaupun dia undangan dan dia membawa orang banyak, tetapi dengan Ummu Sulaim kan dia ada hubungan keluarga, ya, ada hubungan keluarga, maka dia ahlul bait. Dan makanlah Nabi bersama ahlul bait bersama terakhir setelah semuanya makan, ya. Kecuali kalau tamunya mengundang makan pula, ya, sahibul baitnya diundang, ya, ini juga mereka berarti menginginkan makan bersama, ya. Sementara ahlul bait inginnya menghidangkan makanan untuk para tamu, maka mereka sunnahnya adalah makan yang tersisa atau makanan yang atau terakhir yang memakan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dari kasus Nabi bersama keluarga Anas ibn Malik. Kemudian juga memberikan kebaikan kepada tetangga, ya. Dan ini bukan hadis satu-satunya, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang makanan ini untuk memperhatikan tetangga. Nabi SAW mengatakan apabila kalian memasak makanan, ya, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahadu bihi jiranakum, dan perhatikan dengan makanan tersebut tetangga-tetangga kalian. Dan ini yang dilakukan oleh keluarga Abu Talha. Setelah makanan tersisa, mereka juga kalau tersisa tentu kalau kita disimpan dulu untuk makan berikutnya. Jadi mereka tetap ingin menghabiskan semua yang tersisa dari makan tersebut, mereka bagi-bagikan kepada tetangga mereka. Ini menunjukkan bahwa di rumah mereka tidak ada makanan tersisa. Ya, tidak ada makanan tersisa, mereka habiskan. Bila mana tidak habis, mereka akan perhatikan para tetangga yang ada di sekitar rumah mereka. Ini hadis yang lain dari kisah Anas ibn Malik. Berikutnya 5260, Imam Muslim mengatakan وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن أمر بن عبد الله بن أبي طلحة. Kalau tadi cucu Abu Talha sama Abdullah. Ya. Cucunya Abu Talha, Abdullah. Sekarang Amr, berarti dua orang ya. Dari keluarga Abu Talha yang menurutkan hadis ini. An Amri bin Abdullah bin Abi Talha. Ya. An Amri bin Abdullah bin Abi Talha. Kalau tadi Abdullah ibnu Abdullah bin Abi Talha. Jadi dua kakak beradik yang meriwayatkan hadis ini, anaknya Abdullah bin Abi Talha, yang satu Abdullah, yang satu Amr, meriwayatkan kisah kakek mereka ini yang diceritakan oleh paman mereka, yaitu Anas bin Malik, paman tiri ya, ya Anas bin Malik, bisa ya, atau kalau seandainya ini anak Abu Talha dengan ibunya Ummu Sulaim, berarti dia saudara Abdullahnya, saudara seibu bagi Anas ya. Dan paman seibu bagi Amr atau Abdullah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Anas bin Malik qala ra'a Abu Talhata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fil masjid. Ini tidak ada sebelum-sebelumnya ya. Tanda Abu Talha mengenal laparnya Nabi adalah ini yang sekarang ini, kata Anas, Abu Talha melihat Nabi berbaring di masjid dalam keadaan ya taqallabu dhahran li batnin, tertelungkup ya taqallabu dhahran li batnin, jadi yang di bawah perutnya ya, bukan karena tidur telungkup, tetapi karena ya memang tidak biasa Nabi tidur seperti itu, maka dipahami oleh Abu Talha bahwa Nabi lapar. Seperti juga dalam riwayat lain, Nabi SAW mengingkatkan batu agar perutnya itu dikempeskannya. Ini juga dia tidur, dia berbaring telungkup dengan menempelkan perut ke lantai, dan ini dipahami oleh Abu Talha bahwa Nabi lapar. Karena tidur itu bukan tidur Nabi. Ya, bukan tidur Nabi, tetapi tidur kondisi yang membuat dia tidur telungkup karena ingin menekan perutnya yang sedang lapar. Ya. Fa'ata Ummu Sulaim. Fa'ata Ummu Sulaim. Maka Abu Talha datang menjumpai istrinya Ummu Sulaim, ibunda Anas radhiyallahu taala anhum, faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fil masjidi yataqallabu dhahran li batnin. Kata Abu Talha, saya melihat Nabi baring di masjid. Ya. Ya, tertelungkup, baring tertelungkup, yaitu perutnya ke lantai. Wa adhunnuhu ja'ian, saya yakin dia lapar. Ya. Saya yakin dia lapar. Di sini ya, adhunnuhu itu mengira. Ya. Kata dhanna yadhunnu, ya, asal maknanya memang menduga, mengira, menyangka. Ya. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, praduga, prasangka. Tetapi bisa jadi dhon ini bermakna yakin. Ya. Artinya yakin. Ya. Saya lebih condong kata dhon di sini kepada yakin, karena Abu Talha mengetahui bagaimana tidurnya Nabi. Ya. Nabi SAW tidurnya tertelungkup itu bukan kebiasaannya. Ya, bukan kebiasaannya Nabi SAW tidur tertelungkup, dan bahkan dalam riwayat lain bahkan Nabi mengatakan innaha dhaj'atu ahli nar. Tidur seperti tidurnya penghuni neraka. Jadi penghuni neraka juga tidur di neraka. Ya. Tapi tidurnya tertelungkup untuk menutupi wajah mereka dari api, wal'iyadu billah, dari panasnya hawa neraka. Maka mengetahui bahwa Nabi tidak biasa tidur seperti itu kecuali menekan perutnya, maka dia yakin bahwa Nabi sedang lapar. Ya. Wasaqal hadith, setelah berita tentang Nabi tidur tertelungkup itu, ya, ini bukan dalil ya bolehnya tidur tertelungkup. Ya, bukan dalil bolehnya tidur tertelungkup, karena Nabi SAW tidurnya bukan karena tidur, dia hanya berbaring. Dan berbaringnya itu pun karena menekan dengan telungkup itu, tertelungkup itu untuk menekan perutnya dengan lantai, menempelkan perutnya ke lantai agar tertekan sehingga tidak terlalu perih rasa lapar yang dirasakan oleh Nabi SAW. Wasaqal hadith, kemudian sisa hadisnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Waqala fihi, kemudian ada tambahannya, thumma akala Rasulullah SAW wa Abu Talha wa Ummu Sulaim wa Anas. Ini tadi yang kita sampaikan bahwa Nabi makan dan ahlul baitnya juga makan. Siapa saja ahlul baitnya yang makan bersama Nabi? Ini sih rinciannya. Nabi, kemudian Abu Talha, kemudian Ummu Sulaim, kemudian Anas bin Malik. Empat orang makan makanan yang masih tersedia, tersisa setelah 80 orang kurang lebih menikmati hidangan yang sedikit tadi. Ya, wa fadalat, dan tetap juga tersisa. Mereka makan kenyang empat orang ini, tetapi tetap juga tersisa. Wa fadalat fadlatun fahdainahu li jiranina. Maka kami hadiahkan kepada tetangga-tetangga kami. Yang penting habis. Ya, yang penting habis. Kalau tetangga sudah ya sudah dapat, makanan masih tersisa, masih ada makhluk-makhluk lain yang mungkin bisa menikmatinya. Tentu hewan-hewan. Ya. Ini hadis yang ke 5260. Setelahnya 5261. Imam Muslim mengatakan, wahdathani Harmalatu bin Yahya at-Tujibi. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب ابن عبد الله بن أبي طلحة. Ini yang ketiga pula ini. Ya. Yang pertama Abdullah, yang kedua Amar, yang sekarang Yaqub. Ini cucunya Abu Talha. Berarti semuanya perawi hadis. Ya. Anaknya Abdullah ini semuanya atau banyak di antara mereka perawi hadis. Ya, Ya'qub ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari haddathahu annahu sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul. Mereka banyak berguru kepada paman mereka ini, Anas. Ya. Cucunya Abu Talha, Abdullah, Amr, Ya'qub. Ya, berguru kepada paman ya mereka, Anas ibn Malik. Yaqul, jiktu Rasulullah SAW yauman, kata Anas, saya berjumpa atau mendatangi Nabi suatu hari. Fawajadtuhu jalisan ma'a ashabihi yuhadithuhum. Ini juga ya, kan Nabi Anas disuruh diutus oleh Abu Talha untuk mengundang Nabi, dan tiba berjumpa dengan Nabi, ternyata Nabi berada di masjid ya, bersama sahabat-sahabatnya. Bersama para sahabatnya ini dirincikan di sini, maksudnya Nabi menyampaikan kajian. Yuhadithuhum, yaitu menyampaikan hadis. Ya, jadi 70 sampai 80 orang tadi sedang pengajian. Sedang bersama Nabi mengaji. Nabi SAW menyampaikan hadis kepada mereka. Ya. Waqad asaba batnahu bi'isabatin. Ini tadi kalau yang Abu Talha melihat, Ini nampaknya kisahnya berbeda ya, kasusnya berbeda. Ya. Wa qad asaba batnahu bi isabah. Ketika itu Nabi sedang mengikat perutnya dengan ikatan ya, dengan ikatan. Ya, diikat oleh Nabi dengan ikatan. Qala Usama, berkata Usama, ini muridnya Ya'qub, seorang perawi, bukan Usama bin Zaid ya, tetapi Usama yang di atas, murid Ya'qub ya. Abdullah bin Wahab, akhbarani Usama, ini yang dimaksud dengan Usama. Qala Usama, wa ana asyukku ala hajarin ya. Wa ana asyuk ya. Usama ini ragu ya, karena dia ragu apakah diikat begitu saja dengan tali, dengan kain, atau diikat dengan ditempelkan batu. Dan masyhurnya dalam riwayat lain Nabi SAW bukan hanya sekadar mengikat dengan ikatan, tetapi dia tempelkan batu di bagian depannya untuk memperkuat dan memperkencang ikatan tersebut. Nah, ini yang diragukan oleh Usama, apakah hanya sekadar diikat saja dengan pengikat atau ditempelkan juga batu. Ini tidak dipastikan oleh Usama. Makanya disebut di sini, saya ragu apakah diikat begitu saja dengan isabah atau ditambahkan batu. Fakultu li ba'di ashabihi, kata Anas ini, maka saya bertanya kepada sebagian yang ada di sana di masjid, lima asaba Rasulullah SAW batnahu, kenapa Nabi SAW mengikat perutnya? Faqalu minal ju', mereka menjawab, tentu orang-orang yang paling kenal dengan Nabi, mungkin Abu Bakar atau Umar, mereka menjawab bahwa Nabi sedang lapar, disebabkan oleh lapar. Fadhahabtu ila Abi Talha, dan saya pun, kata Anas ya, berangkat menjumpai Abu Talha, wa huwa zawju ummi Sulaim binti Milhan. Abu Talha ini adalah suami dari Ummu Sulaim bintu Milhan, ibunya. Berarti Abu Talha ayah tiri Anas bin Malik. Faqultu ya abatah, ya, maka saya mengatakan, wahai ayahku. Jadi kata, boleh ayah tiri dipanggil dengan abi ya. Abatah ini panggilan ayah. Ya abatah, wahai ayahku ya, karena memang dia ketika itu masih di, masih muda, masih belasan umurnya ya. Dan kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bolehnya memanggil ayah tiri itu sebagai ayah, walaupun bukan ayah kandung ya, ya. Ayah sambung. Qad ra'aitu Rasulullah SAW asaba batnahu bi isabatin, kata Anas, saya melihat Nabi SAW mengikat perutnya dengan ikatan. Fasa'altu ba'adhu ashabihi, saya tanyakan kepada yang sebagian yang hadir di sana. Faqalu minal ju', mereka jawab karena lapar. Fadakhala Abu Talha ta'ala ummi, ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim itu ibunya. Maka Abu Talha masuk menjumpai ibuku. Faqala hal min syai'in, dia bertanya apakah masih ada sesuatu, itu makanan. Faqalat na'am, kata Anas, kata Ummu Sulaim, ada. Indi kisarun min khubzin, saya memiliki beberapa potong roti. Watamarat, dan beberapa butir kurma. Ya. Fa in ja'ana Rasulullah sallam wahdahu asba'na, kalau yang kita undang itu Nabi saja, mungkin dengan makanan tersebut bisa dia kenyang. Ya, kata Ummu Sulaim. Ini kisah kasus yang lainnya. Kalau kasus yang tadi yang 80 orang itu seekor anak kambing ya, dengan beberapa adonan roti. Sekarang ini beberapa potong roti bersama beberapa butir kurma. Ini roti juga bisa dimakan langsung dengan kurma. Fa in ja'ana Rasulullah sallam wahdahu, ini kata-kata wahdahu ini penting. Kalau Nabi datang sendiri maka cukup mengenyangkan Nabi SAW. Wa in ja'a akharu ma'ah qalla anhum, kalau ada satu orang saja lebihnya, maksudnya Nabi membawa satu orang, maka akan kekurangan. Jadi makanan untuk satu orang. Ya. Thumma dzakara sa'iral hadis bi qissatihi. Dan disebutkan oleh Anas kisah selanjutnya, lanjutannya sama dengan kisah yang tadi. Ternyata Nabi bukan hanya sekadar datang sendiri dan bukan membawa satu dua orang saja. tetapi dia justru membawa semua yang hadir di majelis taklimnya, ya, yang jumlahnya kisaran yang tadi juga antara 70 dan 80 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini hadis terakhir ya. Berarti kasusnya dua berbeda-beda. Ya, 5262 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana Harb bin Maimun an an-Nadhr ibn Anas. Yani, ini kisah hadisnya diriwayatkan oleh anaknya sendiri. Kalau tadi ya kemenakannya ya, sekarang dari anaknya An-Nadhr ibn Anas an Anas ibn Malik radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ami Abi Talhah nahwa hadithihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yang diriwayatkan darinya oleh anaknya An-Nadhr ibn Anas, kisah tentang makanan Abu Talhah yang dihidangkan untuk Nabi, yang didoakan oleh Nabi SAW sehingga dia bisa dimakan, dinikmati oleh 70 sampai 80 orang, sementara makanan itu untuk kasus yang kedua tadi hanya untuk satu orang. Kalau kasus yang pertama mungkin untuk satu dua orang karena Abu Talhah berpesan Nabi bersama beberapa orang saja, ternyata Nabi SAW justru mengundang semua dan jumlahnya antara 70 sampai 80 orang. Kembali kita berikan beberapa poin hadis ini. Yang pertama tentang mukjizat Nabi ya. Mukjizat memperbanyak makanan. Memperbanyak makanan, dan bahkan dalam sebagian riwayat justru makanan itu keluar dari celah-celah jarinya. Ya. Jadi roti itu keluar dari celah-celah jarinya seperti riwayat yang telah kita baca. Ini juga termasuk ya, sebagaimana air keluar dari celah-celah jari Nabi bagaikan keran. Ya, dalam kisah yang lain dalam Sahih Bukhari. Jadi memperbanyak makanan dan memperbanyak minuman atau persediaan air, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang juga yang lain juga bersamaan dengan kisah ini adalah taunya Nabi seberapa ukuran jumlah yang akan makan dari makanan yang akan diperbanyaknya. Karena memperbanyaknya pun juga tidak sekaligus ya. Makanya Nabi memasukkan 10 orang, diperbanyak lagi 10 orang, diperbanyak lagi. Dan Nabi mengatai jumlah yang nanti yang akan makanan yang akan diperbanyak itu untuk 70 sampai 80 orang. Dalam kasus Jabir bin Abdullah itu berapa? 1000 orang. Ya, penduduk Khandaq. Jadi Nabi mengatai sekarang mereka kan makanan itu tidak dionggokkan untuk 1000 orang sekaligus. Tetapi ya, tentu untuk 1000 orang masuk ke rumah Jabir pun tidak akan mungkin. Ini masuknya seperti yang kisah Anas Abu Talha masuk 10 sampai 1000 orang ya kenyangnya masuk semuanya, dan jumlah yang perbanyaknya itu untuk 10 nah, selesai habis nah, kemudian masuk 10 orang seperti semula lagi masuk 10 orang 10 seperti semula nah, seperti itulah Nabi SAW memperbanyak, dan dia sudah mengetahui berapa jumlah yang akan makan dan berapa jumlah makanan yang akan diperbanyak. Ini juga termasuk perkara gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling juga kita ambil ya, paling bermanfaat yang kita ambil dari kisah-kisah tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali lapar. Dan kasusnya bukan hanya satu dua kali. Ya, kasus Abu Shu'aib orang Ansar yang lain ya, yang telah kita baca. Kemudian kasus Jabir bin Abdullah dalam di saat menggali parit Khandaq, kemudian kasus sekarang dia menyampaikan kajian dalam keadaan lapar. Menyampaikan kajian dalam keadaan lapar seperti kasus yang dilihat oleh Anas ibn Malik. Subhanallah, Nabi SAW seringkali lapar padahal dia manusia yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya ya, ini juga termasuk faedah kesabarannya dengan rasa lapar ya, untuk menahannya, bahkan dia tidak meminta-minta kepada sahabat-sahabatnya, padahal kalau sahabatnya tahu pasti akan mereka berikan ya, tapi mereka tidak tahu, bahkan mereka hanya melihat ciri-ciri saja. Oh Nabi begini berarti dia lapar. Oh Nabi begini berarti dia lapar. Tidak pernah sedikit pun dia mengeluhkan rasa lapar, kecuali kisah yang telah kita baca. Dia keluar di luar didapatkannya sahabatnya Umar dan Abu Bakar dan Umar. di waktu yang tidak biasa orang keluar, maka dia bertanya, apa yang mengeluarkan kalian berdua di waktu yang tidak biasa orang keluar berada di luar rumah? Nyata mereka keluar karena lapar. Barulah dia mengakui bahwa dia keluar juga karena lapar. Tetapi kan untuk orang yang dia kenal, dan dia sangat kenal sekali mereka berdua ini, maka dia terus terang mengatakan dia lapar. Sementara sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang tahu bahwa Nabi SAW sering kali lapar. Kisah yang sekarang kita baca dari kasus, dari kisah istrinya, kami sampai berlewat dua purnama, satu purnama, dua purnama, berarti satu bulan, dua bulan. Sementara di rumah kami tidak pernah mengepul asap, itu setelah, bukan ketika Nabi masih hidup. Cerita itu muncul setelah Nabi meninggal dunia. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada yang tahu. Mereka, para istri Nabi pun juga tidak membongkar-bongkar itu. Setelah selesai semuanya, Nabi sudah meninggal dunia, mereka pun sudah merasa begitu nikmat dalam kekurangan, barulah mereka ceritakan karena ini hadis Nabi. Ya. Apa yang sekarang dia cerita ini semuanya setelah, bukan di masa Nabi SAW. Dan kasus yang mereka dapat melihat Nabi sedang lapar itu hanya beberapa saja. Sementara yang tidak diketahui oleh mereka, sering Nabi SAW lapar. Ya, Nabi SAW. Makanya kata Aisyah dalam riwayat lain, setelah hijrah itu kami tidak pernah merasakan kenyang lebih dari 3 hari. Maksudnya apa? Ya, kalaupun mereka banyak makan itu hanya untuk 3 hari. Ya, mereka bisa kenyang. Setelahnya hari keempat mereka akan lapar lagi. Atau satu hari kenyang, besok mereka tidak punya makanan lagi, lapar lagi. Kenyang lagi, kenyang makanan juga kurang. Begitulah selama 10 tahun itu. Karena semenjak Nabi hijrah itu tidak pernah kami keluarga Nabi merasakan kenyang lebih dari 4 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Ini kisah dari istrinya Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ini pelajaran yang luar biasa yang mesti kita jadikan pedoman dalam hidup kita, bahwa lapar itu bukan sesuatu yang membuat kita harus mencuri, harus meminta-minta, ya, harus membana-bana kepada orang lain agar kita mendapatkan makanan. Ya. Yang penting mungkin kalau memang kita tidak kuat menahan rasa lapar, ya bekerja mencari sesuap nasi. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghilangkan rasa lapar. Nabi SAW tidak pernah mengeluh lapar dan tidak pernah mengatakan kepada sahabatnya, saya lapar. Kecuali kisah yang tadi. Itu pun kepada sahabat yang dia kenal sekali dan dekat dengan dia. Inilah beberapa pelajaran. Kemudian juga ya, adab mengundang tadi ya, makan ahlul baitnya terakhir. Ya, kemudian dalam sebagian riwayat diingatkan mereka untuk membaca bismillah. Ini juga sangat penting untuk kita. Jangan lupa baca bismillah, nanti lain pula kalau di situ semuanya orang-orang yang lebih dari kita. Tapi persilahkan, ya, silahkan disantap hidangannya dan semoga tidak lupa bismillah. Ya, itu agar lebih diperbaiki. Terkadang orang tidak suka dengan kata-kata tersebut. Bahwa ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya sekadar memberikan beberapa tambahan di syarahnya Imam Nawawi. Ya, untuk mungkin bisa dibaca pada halaman 783 ada 3 faedah di sana. Ya, perkataannya fa'ata rajul min al-ansar, maka dia adalah Abu Haytham. Ini Ansar yang mengundang juga Nabi, ya, Abu Haytham Malik ibnu At-Taihan. Dalam kalimat tersebut mendapat pelajaran penting, di antaranya dibolehkan mengajak orang yang dapat dipercaya sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dibolehkan mengajak orang lain ke rumah seseorang yang sudah diyakini, ya, seseorang tentu setiba di rumah sana dia baru minta izin. Ya. Kemudian bawahnya juga ada beberapa faedah yang mungkin layak untuk kita baca. Ya. Kemudian di halaman berikutnya 784, dalam hal ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya satu, disunahkan memuji Allah. Ya. Dianjurkan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di wajah terhadap tamu ketika mengundang. Ya, ketika mengundang, sebenarnya kasus orang Ansar tadi, ya, yang dibawa oleh Nabi Abu Bakar dan Umar datang ke rumahnya. Itu tadi namanya Abu Haytham Malik ibn Taihan, orang Ansar yang Nabi SAW datang ke rumahnya dan tanpa diundang, membawa Abu Bakar dan Umar yang sedang lapar juga. Dan dia menyediakan pertama kali buah-buahan, satu tangkai yang isinya ada yang sudah matang, ada yang separuh matang, ada yang masih mentah, mengkal, ya, Itu dihidangkan pertama, kemudian dia membawa pisau dan diingatkan jangan disembelih yang sedang punya susu, artinya yang sedang punya anak ya. Kalau kamu menyembelih, sembelih yang tidak punya susu agar susunya bisa dimanfaatkan. Diingatkan oleh Nabi dalam kasus tersebut. Nama Ansar yang tadi yang didatangi rumahnya oleh Nabi untuk dijamu dan tanpa diundang adalah Abul Haitham Malik Ibnu Taihan pada halaman 783. Kemudian faedah yang ada di situ ya, dia bergembira menyambut tamu. Ya. Saya ada orang yang tetangga, pernah di tetangga saya di salah satu asrama mahasiswa dulu ya di Madinah itu, yang tidak pernah saya lupakan bagaimana kegembiraannya menyambut tamu. Ya. Dia kami satu lantai itu ada 4 apartemen ya, terdiri dari 13 lantai ke atas. Ketika itu saya berada di lantai 6. Satu lantai itu untuk satu tower itu 4 apartemen, 4 asrama. Sebenarnya 2 itu untuk rumah orang Arab, 2 buah rumah. Ya, 2 buah rumah sekitar ada 2 ruang tamu besar, kemudian nanti kamar-kamarnya ada 6 kamarnya pula. Kamarnya di lain. Jadi pintunya dua. Kampus itu karena mahasiswa ini kan tidak banyak keluarganya yang bawa, jadi mereka bagi 2. Nanti salah satu pintu yang memisahkan itu ditutup habis ya. Nanti dikunci kemudian dikasih penutup agar tidak ada ruang celah. Nah, dibagi 2. Yang punya keluarga sedikit di ruang tamu yang besar itu nanti mereka sekat. Jadi ruang tamu itu juga ada sekatnya yang bisa dibuka. Ya. Jadi itu yang untuk keluarga kecil, yang kamar 6 itu untuk keluarga besar. Jadi 4 kamar jadinya, 4 rumah. Nah, jadi kawan saya ini orang Sudan. Ya, waktu itu ngambil S3. Waktu saya itu ngambil S2 di S3, udah hampir selesai pula. Yang luar biasa kita selalu mendengarnya ketika ada tamunya. Ya, ucapan ahlan wa sahlan itu mungkin hanya dia menyambut dengan tergembira, subhanallah, suaranya juga ahlan wa sahlan. Kemudian seakan-akan dia yang bertamu. Dia menyambutnya seakan-akan dia bertamu dengan mendoakan tamunya, kemudian dengan suaranya ucapkan ahlan wa sahlan, ahlan bik, subhanallah, saya bergembira dengan kedatanganmu, subhanallah. Kita mendengarnya pun bergembira. Ya. Ini jarang memang kita temukan orang seperti, tapi ini pelajaran dalam hidup yang sulit terlupakan, walaupun kita juga sulit untuk menerapkannya. Karena memang ini ada orang yang seperti ini sifat bawaannya, yang dia tidak perlu lagi untuk melatihnya. Ya. Dan ini yang terjadi pada orang Ansar tadi yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah juga pada halaman 784, disunahkan memuji Allah pada saat mendapatkan nikmat yang nyata, begitu juga pada saat tertahannya kemarahan yang hampir saja terjadi dan keadaan-keadaan lain, dan aku telah mengumpulkannya dalam beberapa bagian dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi punya kitab zikir ya. Ya, dia mengumpulkan kitab-kitab zikir tentang zikir, dan kitabnya bernama Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Kemudian dianjurkan menampakkan kegembiraan kebahagiaan di wajah terhadap tamu. Ya, orang bertamu kemudian keningnya berkerut, ya tamunya enak lah. Apalagi menghidangkan makanan mukanya masam saja, ini tidak enak. Ya, jadi sunnahnya seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi. Ini beberapa yang perlu kita sampaikan. 785 juga ada. Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya anjuran untuk mendahulukan buah-buahan. Itu tadi orang Ansar ya, dianjurkan buah-buahan terlebih dahulu. Mungkin juga cocok untuk makanan atau kehidupan sehat, hidup sehat. Ya, mendahulukan buah-buahan daripada roti dan daging. Ya. Bahkan dalam tafsir yang kita baca dalam surat Al-Waqi'ah, ya, itu justru yang dihidangkan atau yang disebutkan dari makanan itu pertama adalah buah-buahan. Coba kita lihat. Ya. Minuman ya dulu ya, minuman. Kemudian baru buah-buahan, baru daging. Ya. Minuman dihidangkan untuk orang yang sabiqun ayat 18, ya. Kemudian ayat 20 baru wa fawakiha mimma yatakhayyam, baru buah-buahan. Kemudian baru daging. Kemudian baru bersenang-senang dengan istri. Ya. Ini pola kehidupan yang diajarkan di surga. Minuman, buah-buahan, baru makanan, baru berhubungan badan. Ya, baru berhubungan badan ini. Kemudian juga untuk ashabul yamin, ya. Ya, ashabul yamin, ya, minuman baru buah-buahan. Ya, minuman baru buah-buahan, dan sementara makanan tidak disebutkan di situ. Tetapi intinya seperti dalam kasus tadi, ketika orang Ansar menghidangkan buah-buahan terlebih dahulu, ya, kemudian baru menghidangkan makanan. Ini juga faedah yang diambil oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Itu mungkin yang sementara, sisanya masih banyak ya, mungkin bisa layak untuk kita baca, apalagi di halaman 791, 792 ada beberapa faedah juga di sana, 8. Ya. Itulah bab yang ke-20 tentang bolehnya mengundang lebih dari undangan, tetapi untuk orang yang kita yakini ya. Dan kelebihannya berapa tidak bisa dipatokkan. Yang penting kita tahu bahwa yang mengundang kita itu orang yang memang suka kalau kita mengajak yang lain. Nabi SAW bahkan mengajak 1000 orang. Ya. Nabi SAW mengajak 70 sampai 80 orang untuk kasus Abu Talha. Kasus Jabir 1000 orang diundang. Padahal dia sendiri yang diundang dengan beberapa sahabatnya. Dan boleh berarti membawa yang lain untuk orang yang mengundang yang memang diyakini suka dengan sikap kita tersebut. Jabir bukan tidak suka, Abu Talha juga bukan tidak suka, tapi makanan yang tersedia memang tidak cukup. Ya. Bukan tidak suka, Nabi mengundang membawa banyak, tetapi karena makanan yang mereka sediakan tidak cukup, ternyata Allah berkehendak lain dengan menampakkan mukjizat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di situ pelajaran kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.